begitu berat. Ini aja harus kelompokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 107 dari surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena sungguh mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kemurtadan yang terjadi biasanya karena materi. Untuk itu ayat 106 mengatakan, jangan kamu murtad. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Kalau kamu murtad, maka Allah sangat murka. Fa'alaihim ghadabun min Allah. Dan engkau akan mendapatkan azab yang besar. Walahum azabun azim. Di ayat 107 digambarkan kemurtadan itu karena materi. Beberapa kasus yang terjadi pada pengikut Ahmadiyah di Indonesia itu semua terkait dengan materi. Ketika Mukernas Ulama Al-Quran di Lombok baru-baru ini, kita menemukan beberapa ulama mengatakan bahwa keengganan pengikut Ahmadiyah masuk ke ajaran Islam karena mereka mendapatkan gaji bulanan di rekening mereka berdasarkan UMR setempat. Dan itu tidak diberikan oleh umat Islam yang notabenenya masyarakat terbesar di Indonesia, yang sebenarnya kalau zakat malnya dikumpulkan itu mencapai 200 triliun rupiah. Tapi ternyata masih sampai sekitar 1 triliun saja pun tidak sampai. Ini suatu ironi bagaimana umat Islam yang beriman kepada Allah, yang selalu selalu dikaitkan Allah iman dan sholat dan zakat, tetapi untuk sholatnya begitu konsisten, tapi untuk zakatnya begitu terlupakan. Kalaulah zakat ini dioptimalkan, maka kita akan, tidak akan menemukan pengikut Ahmadiyah yang hanya mengais rezeki sesaat dengan menggadaikan keimanannya. Ayat 107 menggambarkan kepada kita, Zalika bi'annahum, yang murtad itu istahabul hayatad dunya alal akhirah. Bagaimana program yang dilakukan oleh umat terdahulu membolak-balikkan umat Islam dari Islam menjadi kafir hanya dengan sebungkus mie instan atau satu kardus mie instan, atau dengan atas nama mengevakuasi bencana alam, dan mereka merubah akidah. Zalika bi'annahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan hal ini jauh-jauh hari, jangan gadaikan imanmu dengan materi. Di studio telah hadir ustaz kita, ustaz perdana, kita minta kontribusinya. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, sebentar kita melihat dari sisi bahasa keterangan redaksi dari Al-Quran ini. Zalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah. Ya, kata zalika merupakan isim isyarat yang bisa dimaknakan dua di sini. Bisa bermakna sesuatu yang sangat luar biasa untuk menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu, kenapa sampai-sampai sanggupnya, man syaraha bil kufri sadran, dalam keterangan ayat sebelumnya, ya, orang-orang yang dengan penuh ketenangan terbuka jiwanya mengatakan dirinya adalah orang-orang ingkar kepada Allah, sedangkan dia tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta alam. Sesuatu yang sangat besar, yang sangat mengherankan, kenapa sanggup mereka berbuat seperti itu? Jawabannya adalah bi'annahu mustahabbul hayatad dunya, karena mereka sudah dibutakan oleh ambisi mereka yang besar terhadap dunia. Artinya tidak ada suatu tindakan yang patut untuk diherankan kalau ternyata seseorang sudah berambisi. Atau bisa juga makna zalika di sini yang merupakan isim isyarat untuk menunjukkan tazlil atau taskhir, sesuatu yang hina, bahwa kekufuran mereka itu sesuatu yang sangat hina, itu semua diakibatkan karena mereka tahabbul hayatad dunia, mereka sudah sangat cinta kepada dunia. Yang menariknya juga di sini adalah bahwa ya, sumber utama, pangkal utama, sebab atau faktor yang menyebabkan mereka sanggup berkata kufur, bahkan terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa taala, karena istahabbu, mereka berusaha untuk mencintai dunia. Ya, Allah mengatakan di sini istahabbu dari wazan istafala. Istaghfara artinya meminta ampun. Kalau istahabba artinya adalah mencoba untuk meminta-minta supaya dia mencintai dunia. Artinya ada pemaksaan di sini, ya. Dunia tidak cinta sama dia, dia coba paksa-paksa. Kalau bahasa kita bertepuk sebelah tangan tapi dipaksakan juga. Istahabbu, mereka mencoba untuk memaksakan diri mereka untuk mencintai kehidupan dunia. Para pendengar rahimakumullah, pesan yang terpenting di sini adalah bahwa ambisi itu akan mampu membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan yang super hebat. Di sini dikatakan bahwa karena kecintaan kepada dunia membuat seseorang tega melakukan tindakan yang sangat hebat di dalam kehidupan ini, yaitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sangat cinta kepada dunia, ambisi kepada dunia, ya, tidak heran kalau ada orang yang saling sikut menyikut satu sama lain, pijak memijak satu sama lain, rela untuk menghina orang lain, bahkan orang tuanya sendiri dia tidak pedulikan. Ada orang yang tega untuk membunuh keluarganya karena ambisinya yang begitu besar kepada dunia, kepada kehidupan dunia ini. Sesuatu yang kalau berangkat dari ambisi, dia bisa melakukan tindakan-tindakan keji yang di luar peri kemanusiaan, yang mampu melakukan tindakan-tindakan yang tidak mungkin sanggup untuk dilakukan oleh orang lain. Sama juga kalau misalnya ketika seseorang berambisi baik di dalam kehidupan ini, ambisinya terhadap akhirat itu jauh lebih besar, sehingga akhirnya dia tidak peduli hidupnya itu, hartanya itu tidak dia pedulikan lagi. Tidak masalah kalau hartaku kuimpakkan kepada jalan Allah, karena aku tahu bahwa akhirat itu jauh lebih baik. Jangan heran kalau Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar menginfakkan setengah dari hartanya, ya. Ada seorang sahabat yang menginfakkan kebun yang sangat disayanginya. Bahkan pada masa Rasul ketika terjadi hijrah, ada para sahabat kaum Ansar yang bahkan mengatakan, silakan ambil istri saya yang engkau sukai, walaupun mungkin yang terpilih itu adalah istri yang sangat dia cintai, demi agama ini. Ya, ambisi terhadap agama dalam artian positif, sehingga mampu membuat dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan atau tidak sanggup untuk dilakukan oleh orang lain. Pertanyaannya adalah, ambisi mana yang kita pilih? Apakah ambisi dalam hal keduniaan atau ambisi dalam hal keakhiratan? Yang jelas Allah sudah memberikan gambaran bahwa istahabbul hayatad dunya, ketika seseorang berambisi dengan kehidupan dunia, bahkan dia rela untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika dia berambisi dengan kehidupan akhirat, maka dia akan sanggup melakukan tindakan-tindakan terbaik di dalam kehidupan ini, yang mungkin tindakan baik itu hampir-hampir mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Saya kira itu saja. Terima kasih Seperdana atas kontribusinya. 177 ini menginspirasikan kepada kita, bukan Islam itu sebagai anti-agama, anti-dunia. Jadi jangan pula terpikir, oh, kalau ada Islam itu berarti akhirat saja pikirannya, ingat mati saja yang tergambar dia. Tidak. Umat Islam adalah umat yang bahagia di dunia sebelum dia bahagia di akhirat. Doa kita, atina fid dunia hasanah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ayat ini sebenarnya bukanlah anti dunia, tetapi jika kita membandingkan antara dunia dan akhirat, maka kita akan memprioritaskan akhirat. Karena apa? Karena dunia ini sementara. Tidak terasa kita sudah berusia 40 sekian tahun. Tidak terasa kita sudah berusia 50, 60, atau 70 tahun. hidup kita tinggal menghitung hari untuk mencapai kekuburan, dan akhirat itu kekal dan abadi. Apakah kita mengorbankan hidup yang sementara sederhana ini untuk penderitaan yang kekal dan abadi di akhirat? Tentu saja tidak. Mumpung masih hidup, korbankan jiwa, raga, dan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada pengorbanan yang sia-sia di mata Allah bila diniatkan lillahi ta'ala. Jadi istahabul hayatad dunya alal akhirah. Jadi di sini cinta dunia jika dibandingkan akhirat, cinta dunia itu adalah baik, tetapi kalau dibandingkan akhirat, tentu kita lebih memprioritaskan akhirat. Untuk itu kita menemukan orang Islam itu mendapatkan petunjuk, wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, sementara orang yang kafir karena matanya telah tertutup dengan materi, rasanya berat untuk memberi wakaf, rasanya berat untuk membayar zakat, rasanya berat untuk berinfak dan bersedekah. Dia begitu cinta dunia sementara dunia tidak mencintainya. Dia begitu cinta dengan harta sementara harta akhirnya akan menghimpit dirinya. Allah tidak membuka petunjuk bagi dia sehingga dia tidak tahu sudah banyak harta, usia pun telah lanjut, tetapi tidak tahu apa yang aku inginkan di dunia ini. Karena apa? Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Sebaliknya, orang yang beriman cinta kepada Allah sehingga dunia dapat, akhirat pun dapat. Kesimpulannya, jangan sampai kita menjadi orang yang murtad dari Islam hanya karena segenggam dunia yang fana ini. Jangan gadaikan iman dengan dunia yang fana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.